bagai purnama. Hati kan gembira menatap seri wajahnya. Dialah Sang Muhammad, pintu cinta dan syafaat yang dirindu setiap wajah, pengobat hati yang gelap. Ya Habibi, ya Muhammad, pelita jiwa-jiwa yang gelap. Engkau adalah cahaya, engkau pemimpin umat. Ya Habibi, ya Muhammad, engkau amatlah pemurah. Penuh cinta di wajahnya, teladan yang begitu dekat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli. Ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.